السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي في الله مسلمين ومسلمات حاضرين والحاضرات رحمكم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله شكر على الله سبحانه وتعالى kita dapat kembali bertemu jumpa balik insyaallah dalam siri kajian dan syarahan tafsir Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan masuk pada perbahasan ta'awun, sambungan daripada minggu lepas, di mana kita sampai pada muka surat 51, tak silap, iaitu membaca ta'awud ketika marah, di mana Al-Hafiz Abu Ya'la Ahmad Ibn Ali Ibn Abi Mu'tanna Al-Mawsili meriwayatkan dalam kitab musnadnya daripada Ubay Ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, dua orang lelaki bertengkar di hadapan Nabi SAW sehingga disebabkan marahnya yang teramat-amat, hidung salah seorang dari keduanya mengembang dan mengempis. Maksudnya dah nafas tak boleh kawal lagi. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, sesuatu perkataan, jika ia mengucapkannya niscaya akan hilang semua yang ia rasakan daripada rasa marah, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dua orang daripada sahabatnya bertengkar, bergaduh, kedua-duanya marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu ayat ataupun sesuatu perkataan atau ucapan, jika orang yang bertengkar mengucapkannya niscaya akan hilang semua yang ia rasakan daripada rasa marah, yaitu perkataan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikhwati fillah muslimin muslimat hadirin wal hadirat, sebab marah ni sebenarnya berasal ataupun sumbernya daripada syaitan. Walaupun kita tidak nafikan dia adalah satu fitrah, suatu keadaan yang biasa, rasa marah ni seperti juga rasa gembira. Kita tidak boleh kata pada orang yang marah serta-merta kita kata jangan marah, begitu dia nak marah kita jangan marah, sebab dia adalah satu keadaan yang fitrah manusia. Bila menghadapi sesuatu perkara yang ia tidak suka, dia marah. Seperti mana bila kita sebaliknya mendapatkan sesuatu yang ia sukai, maka dia akan gembira dan tertawa. Bila dia tertawa, kita tidak boleh kata jangan tertawa. Bila dia sedih, kita tidak boleh kata dia jangan menangis. Sebab semua itu adalah normal. Dia adalah sifat fitrah manusia. Hanya yang masalah di sini, yang problem jika dia terlalu, dia melampaui batas. Dalam contoh yang dapat kita lihat daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bergembira, juga bersedih dan juga marah. Jadi marah itu sendiri bukan pada asasnya, dia bukan sesuatu perkara yang dilarang secara mutlak. Begitu juga keadaan gembira, tertawa dan menangis. Tetapi yang tidak dibolehkan adalah melampaui batas ketika kita gembira, melampaui batas ketika kita bersedih, berlebih-lebihan jika kita marah. Ya, itu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati oleh anak baginda Ibrahim alaihi salam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersedih sehingga menitikkan dan mengalirkan air mata. Salah seorang sahabat Nabi menganggap keadaan Nabi tersebut pelik. Dan dia berkata, baginda menangis. Baginda menangis, maknanya seorang Nabi pun boleh menangis. Kata Rasulullah SAW, innahu rahmah, dia adalah kasih sayang. Dan ketika itu baginda SAW mengatakan ataupun berkata sesuatu ucapan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim yang meninggal, anak baginda SAW, dia berkata, ya Ibrahim, innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati ini bersedih, wa innal aina la tadma, dan mata ini mengalirkan air mata. Akan tetapi dengarkan aku pesan Rasulullah, wa innana la naf'alu illa ma yurdillah azza wa jalla. Akan tetapi kita tidak melakukan sesuatu perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesedihan kita. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita meratap, melarang kita untuk merosakkan badan kita, mengoyak-goyakkan kain baju kita, memukul-mukul pipi kita disebabkan kesedihan yang berlebih-lebihan. Suatu ketika Rasulullah SAW lalu di satu perkuburan, tanah kuburan, melihat seorang sahabiyah, seorang perempuan, sahabat Nabi SAW. Semua orang dah balik rumah, dia masih lagi menangis-nangis. Dan dari cara tangisan seseorang bila bersedih, kita dapat tahu tangisan ini dia memang sedih daripada dalam ataukah dia penyesalan ataupun berlebih-lebih, kita dapat tahu daripada intonasi nak tangisan itu sendiri. Kita dapat tahu ini adalah tangisan yang berlebih-lebihan, melampau-lampau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini mengatakan, kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Apa yang saya rasa kamu tak rasa. Jangan cakap macam tu. Ingat senang ke? Cuba rasa kalau anak kamu yang mati. Kan begitu biasanya. Memang mudah kalau kita nasihat orang, dia cakap macam tu lah. Tapi tak adalah lafaz macam tu. Dia cakap, da'ni, biarkan saya. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Ketika Rasulullah SAW beransur, ada seorang sahabat lain yang menyaksikan keadaan itu dan melihat perbincangan tadi, menyaksikan atau mendengar perbincangan tadi, lalu dan mendatangi perempuan tadi. Kamu tahu tak siapa tadi? Tak tahu. Itu nama baginda Rasulullah SAW. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terperanjat dia, terkejut. Lalu sahabiah tadi berdiri dan menuju Rasulullah. Mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tadi berkata, sahabiah tadi berkata, ya Rasulullah, saya tak tahu kalau yang menengkur tadi adalah baginda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sabra 'inda as-sadwati al-ula. Bahwa kesabaran itu adalah kesabaran yang diberikan pahala yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah inda sadmatil ula, ketika kita ditimpa musibah pertama kali. Bukan selepas kita, seandainya lepas kita menyesalkan dengan penuh penyesalan, dengan bercakap-cakap yang berlebih-lebih, barulah kita terpaksa kita sabar. Tak. Pada mula-mula sekali kita kena eksiden ke, kehilangan keluarga, kematian dan sebagainya dan sebagainya. Kecurian barang, kita terus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak dapat nak hayati perkataan itu, tutup mata. Inna lillahi. Hayati makna dia. Sesungguhnya kita semua ini, jangankan barang itu, kita sendiri. Lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah dan kepadanya lah kita kembali juga. Itu haknya. Allah hanya pinjamkan saja. Bila-bila masa Allah Subhanahu Wataala akan ambil. Jadi itu yang saya maksudkan. Kita kembali bahawa keadaan mahrim adalah fitrah. Jika dia dalam keadaan normal, Jika ada sesuatu yang mengusik hati kita, yang membuat kita marah, yang tak membuat kita selesa, kita akan marah. Tetapi yang dilarang adalah marah yang berlebih-lebihan. Dan kita sentiasa diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk mengawal marah kita. Seperti mana Rasulullah SAW pesan kepada Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah, kalau tak silap, meminta kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada saya ya Rasulullah." Kala Rasulullah, "La taghdab," jangan marah. Lalu minta lagi, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan saya." Meminta yang lain. Yalah, satu, jangan marah. Rasulullah SAW tetap kata, "La taghdab," jangan marah. Lalu Rasulullah SAW mengulang-ulangnya berkali-kali kata, "La taghdab, la taghdab, la taghdab," jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Sebab apa, muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat? Rasulullah SAW sangat mementingkan perkara jangan marah ni, berlebih-lebihan maksudnya. Kenapa Rasulullah SAW meminta kita untuk mengawal marah? Sebab bila kita mengawal marah, sebenarnya kita dah mengalahkan lawan kita separuh daripada perjuangan kita. Cuba kita bayangkan, kita cuba kita renung, pikir-pikirkan. Sebenarnya yang menjadi musuh kita adalah diri kita dan syaitan sebenarnya, kan? Jadi kalau kita dah kalahkan musuh kita daripada syaitan ni, separuh jalan tu kita dah kuasai. Jadi sehingga itulah maksudnya Rasulullah SAW sangat menggalakkan kita untuk mengawal, bukan jangan marah terus. Tapi kita kawal marah tu. Kita boleh tahan. Kita boleh alihkan. Sebab menahan marah ni, menahan marah, bila berlebih-lebih marah kita, bila kita tahan juga, dia ada masalah dari segi kesihatan tau, dari segi saintifik. Dia boleh memendam, maksud saya memendam. Tetapi cara, kaedah yang Islam bagi bukan pendam tu. Tahan marah maksudnya lepaskan. Kalau aliran air tu, arus tu sangat kuat, jangan tahan. Kalau tahan, kamu hancur, kamu akan dibawa oleh arus air. Tapi alihkan air itu, bawa ke tempat lain. Jadi dia akan lembut, dia akan apa, kita tidak terbawa, terheret oleh air, aliran air. Begitulah. Jadi kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang memuji orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina lin-nas." Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah al-qadhimin al-ghayz, yang menahan marah. Begitu saja ke? Tak. Wal-'afin 'anil-nas, pada masa yang sama dia memaafkan orang. Jadi cara kita untuk arus marah tadi itu, kita lembutkan dia, kita ampunkan orang, kita maafkan orang. Jadi rasa marah itu dah hilang dah. Berbeza bila kita pendam. Kita pendam, sesuatu masa nanti dia akan itu, dia mungkin lagi kuat. Sebab dia pendam, dia kira-kira balik kejadian-kejadian yang lepas. Pada permulaannya dia tak meletup. Kali kedua tak, kali ketiga. Bayangkan kedua, ketiga, keempat, dia tahan, meletup. Lagi hebat, lagi dahsyat letupan dia. Tetapi bila kita bagi lubang, akhirnya habis. Sebab kita maafkan. Bila maafkan apa? Wal'afina linnas, habis. Itu yang dinamakan maaf. Tandanya, buktinya kalau kita dah maafkan orang, kita tak ingat tu. Jadi kalau anda masih ingat, belum maafkan lagi. Minggu lepas, tahun lepas, sebulan lepas, baru je. Tapi masih ingat lagi, diceritakan balik pada orang lain, maknanya anda tidak berada pada ciri-ciri orang yang bertakwa. Memang berat. Saya pun pandai cakap je pun. Tapi kita ni saling mengingatkan di tempat ini. Biasalah kan. Kadang-kadang hari ini kita mendamaikan orang yang bertikai. Jangan. Kita pandai sangat bercakap tu. Jangan. Itu yang haram. Takilah. Takutlah pada Allah. Ini dilarang tu. Anggaplah dia saudara kamu. Banyaklah kita boleh nasihat. Esok kita gaduh, hilang semua apa yang kita cakap semalam pada orang lain. Tapi itulah sebenarnya dakwah. Itulah sebenarnya nasihat menasihati. Yang hari ini kita okey, esok kita tak okey, orang lain pula yang nasihat kita. Tayyib. Jadi ada beberapa cara yang diberikan oleh al-alim al-allamah al-mawardi, beberapa perkara, beberapa cara, langkah-langkah untuk tip-tip untuk kita menghindarkan diri kita daripada rasa marah yang melampau-lampau, yang berlebihan. Yang pertama sekali, ayyazkurullah azza wa jalla, dihendaklah ketika dia marah dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi takut. Bila dia jadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan taat kepadanya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur rabbaka idha nasit. Ingatlah Rabbmu ketika kamu lupa. Ketika kamu lupa. Jadi kalau ikut konsep ayat ni, kita kena sentiasa ingat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya bila kita marah kan. Wadhkur rabbaka idha nasit. Tetapi itulah kelemahan kita manusia. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita bermain, kadang-kadang kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala langsung dengan kerja-kerja dunia kita, kejar-kejar dunia kita, kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir kita tak sebut langsung, Tetapi itulah diri kita dengan kelemahan kita. Seperti mana, jangankan anda, para sahabat Nabi pun mengakui kelemahan itu ada pada diri mereka. Kan kumpulan sahabat ni datang kepada Rasulullah. Bila mereka datang kepada Rasulullah, Rasulullah pun bagi ceramah, bagi tazkirah pada diorang, pada para sahabat ni. Kemudian mereka balik ke rumah masing-masing. Mereka melihat ataupun mengakui kelemahan mereka, datang kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini kan bila duduk di hadapan baginda, bila sebut pasal neraka dan syurga, macam betul-betul di depan kami. Maknanya takwa betul-betul dalam keadaan yang tinggi. Dekat betul dengan Allah bila di majlis ilmu ni. Dekat dengan Allah, zikir sentiasa, ingat syurga dan neraka macam depan mata. Tetapi baginda, dia mereka kata, kalau kami balik ke rumah masing-masing, hilang semua. Kami bercampur dengan keluarga, bermain dengan anak-anak kita. Lupa lagi balik majlis ilmu ni. Ini sahabat Nabi. Jadi jangankan kita, sahabat Nabi SAW sendiri yang mengakui kelemahan itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tak kata, awak ni semua menyampah. Tak betul. Tak, Nabi SAW seorang Nabi yang diutus. Nabi pilihan. Manusia yang terbaik yang pernah diutus di muka bumi. Rasulullah SAW yang begitu lembut. Disukai oleh semua lapisan masyarakat. Semua peringkat umur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa'a fa sa'a. Kalau kamu lupa, ingat balik. Kalau kamu lupa, ingat balik. Begitu Rasulullah sallam, tidak menyalahkan fitrah manusia yang selalu lupa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dan berkeluh kesah juga. Berkeluh kesah. Tetapi bila kita lupa dan kita boleh sanggup mengingati Allah Subhanahu wa taala, Ingat balik. Semampu kita boleh. Sa'atan fasa'ah. Bukan sentiasa. Manusia itu begitulah. Bila lupa, cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Begitu pesan Rasulullah. Jadi, wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah kepada Tuhanmu, Rabbmu ketika kamu lupa. Sehingga itulah mungkin. Hikmah. Sehingga bila kita keluar daripada tandas, kita diminta untuk digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan apa selepas keluar daripada tandas? Ada kan doa lagi satu. Allahumma inni a'udzubika alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Betul tak? Doa yang kita hafalkan. Tetapi hadis ini dibincangkan oleh para ulama, dan sebagian besar ulama-ulama hadis ini mengatakan hadis ini dhaif. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Cantik makna dia. Cantik makna dia. Dan betul-betul bila kita nak masuk tandas ni, bila keluar daripada tandas, lega tak? Lega. Sebab adha, kotoran tu, dan sesuatu yang menyiksa diri kita dah hilang, dah lepas. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, alladhi yang adhaba anni, yang telah menghilangkan daripada saya, al-adha wa'afani, kotoran dan sesuatu penyakit, wa'afani, dan menyihatkan saya. Menyebabkan saya sihat daripada dari penyakit-penyakit tersebut. Makna dia cantik, tetapi masalahnya, masalah riwayat. Makna dia cantik, bukan mesti kita nak suka-suka hati, kita kata ini Nabi kata. Tak boleh. Bila bab riwayat ni, kita tak boleh cakap dan tak boleh tanya pakar-pakar qurra, orang-orang hafiz-hafiz Quran, tak boleh. Huffaz, para qurra, kita tak boleh. Ada keahlian dan kepakaran masing-masing. Pasal riwayat-riwayat hadis ni, sanak-sanak, kita tak boleh tanya fuqaha, ahli-ahli fiqah. Kita kena tanya ahli hadis sendiri. Begitu juga sebaliknya. Jangan tanya pasal fiqah pada ahli hadis. Begitulah maknanya. Setiap orang ada kepakaran. Setiap kumpulan ulama ni ada kepakaran masing-masing. Walaupun kita dapat baca dan dapat tahu banyak dan ramai para ulama yang menghimpun ilmu-ilmu. Menghimpun ilmu-ilmu. Mereka ada yang pakar ilmu fiqah dan juga pada masa yang sama menguasai hadis, menguasai sejarah dan seterusnya. Jadi inilah. Jika berbincang pasal riwayat hadis tersebut, oleh para ulama hadis mengatakan hadis dhaif, hadis lemah. Jadi bila lemah, anda nak amalkan, anda nak kata ini daripada Nabi, tak betul. Kalau anda setakat doa, boleh nangkut. Tetapi jangan cakap itu daripada Nabi. Ada di sana sebuah hadis yang sahih, yang diajarkan sendiri oleh mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan bila kamu keluar daripada tandas, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Pendek saja. Pendek saja. Ini saya kaitkan dengan sini. Kan Allah kata sini, kalau kamu lupa, maka ingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tandas bukan tempat. Boleh ingat Allah, boleh. Bukan tak boleh, tetapi biasanya tak ingat Allah kat dalam tu. Biasanya kita lagilah termasuk saya terhad. Tak boleh baca Quran, betul tak? Tak boleh baca Quran. Banyak taat-taat kepada Allah, amalan-amalan ibadah tak boleh dibuat di dalam tandas. Sehingga itulah mungkin hikmahnya bila kita keluar kita kata ghufranak, minta ampun kepadamu ya Allah, sebab sesaat tadi, dua saat tadi, satu minit, dua minit, lima minit dalam tandas tadi itu saya keluar ataupun tidak berada dalam keadaan mengingatimu ya Allah yang sepatutnya. Mungkin itu salah satu hikmahnya. Ghufranak, pendek saja. Jadi kita ikut ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghufranak, Nabi sendiri yang mengajarkannya. Saya tak tahu kita amal tak sebelum ni. Tak jumpa pun itu masalahnya. Ustaz ni bawa benda baru ke tak? Hadis ini dalam buku-buku, tapi masalahnya kenapa tak diajar itu? Jadi ghufranak, goim faro. Gufro panjang ada alif. Gufro goin fa ro ada alif, lepas tu nun kaf. Gufro naka. Itu saja. Ustaz, ada ya Allah ke? Tak, itu aja. Gufranak. Jangan sampai gufranak ya Allah. Tak, Nabi tak ajar yang itu. Tapi bila benda-benda yang macam ni, doa-doa dan sebagainya keluar sendiri daripada mulut Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, itu yang murni, itu yang berkat. Jangan nak pandai-pandai nak tambah-tambah ghufranak ya Allah ya Karim. Sumpamalah. Tak payah. Itu yang original dikeluarkan sendiri Nabi. Kalau ada fadilah, seandainya kita tambahkan ayat-ayat lain, mestilah Nabi lebih dulu buat. Mestilah sahabatnya lagilah cepat tambahkan. Lagilah mereka faham Arab lagi lebih daripada kita. Betul tak? Itulah. Jadi ghufranak. Dalam konteks sekarang ni kita bincangkan tentang meminta lindung daripada syaitan dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disebutkan di dalam Al-Quran, qala Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan, apabila syaitan menyebabkan kamu marah, fasta'iz billah, maka bertawazlah kepada Allah. Jadi ini siapa yang cakap? Siapa yang bagi tahu kita? Allah sendiri. Allah sendiri yang cakap pada kita resepi ataupun kaedah. Macam mana nak menghindarkan diri? Ya Allah subhanallah. Kan Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan kita. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dia yang cipta. Contohlah kan, pembuat kereta ni, kilang kereta Toyota, sepatutnya kita bawa pergi kilang ataupun servis kereta Toyota, betul tak? Jangan bawa pergi tempat servis Proton ke ataupun kereta-kereta lain. Sebab dia yang lebih pakar. Dia yang tahu semua senok-belok apa kereta itu. Lebih kadang-kadang kita pun 5 tahun pertama kita bawa servis lah, jangan kat pomen-pomen kat luar, betul tak? Sebab dengan penuh keyakinan, di samping itu kita tak nak lepas warranty dia lah. Itu lain. Okey. Tapi masalahnya bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah tahu betul keperluan manusia. Dia yang cipta kita. Dia yang buat kita. Darah, daging kita semuanya, perasaan kita dan kehendak-kehendak kita. Dan juga begitu juga dengan perkara-perkara yang mungkin membahayakan kita, yang memudaratkan kita. Jadi Allah dah tahu dah bahawa syaitan ni adalah musuh kamu. Dan cara untuk meminta lindung kepadanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada godaan syaitan ni adalah dengan cara ini. Allah bagi resepi. Allah bagi kaedah. Fasta'iz billah, minta lindung. Minta lindung dengan saya. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian yang kedua, cara yang kedua tadi berzikir kepada Allah, mengucapkan a'udzubillah. Ketika dia marah, hendaklah dia mengubah keadaan dia, posisi dia. Bila dia keadaan marah, dia dalam keadaan duduk, maka hendaklah dia berdiri. Ataupun bila dia berdiri, dia hendaklah duduk. Dia ubah keadaan dia. Bila dia menghadap ke timur, dia menghadap ke barat. Ubah suasana tu. Kita sebagai orang ketiga yang nampak kawan kita, jiran kita bergaduh, ubah tajuk cepat. Ubah tajuk. Tiba-tiba ada helikopter lalu, kita, ada helikopter kat atas tu. Okey. Jadi kita ubah. Jadi kata Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im." Jika seseorang daripada kamu marah dalam keadaan dia marah tadi itu, dia tengah berdiri. Kata Rasulullah, "Fali iblis, maka hendaklah duduk." Dia duduk cepat. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau dia rasa marah dia dah reda, dah habis, dah hilang, dah kurang, alhamdulillah. Jika belum, maka hendaklah dia berbaring. Kita sebagai orang ketiga cepat-cepat tengok muka dia dah mula normal. Kalau tak, masih lagi merah madam muka dia, bagi bantal cepat. Suruh dia baring. Syekh, ni, tempat lapar ni, baring. Sebab apa tahu Rasulullah cakap macam tu? Para pensyarah hadis ini mengatakan, kalau berdiri ni, banyak benda boleh capai. Betul tak? Banyak benda. Almari boleh buka. Benda, kayu, kursi boleh ambil. Berbeza kalau kita duduk. Terhad. Lagilah kalau kita baring. Paling tidak pun kalau berbaring, hanya boleh berguling-guling saja. Yang boleh capai, bantal peluk. Bantal sendiri ya. Itu dia. Jadi itu cara Rasulullah SAW. Maknanya ubah keadaan kamu. Kita bila kita marah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian seterusnya, kita kena mengingati bahawa orang yang menahan marahnya, sebenarnya kedudukan dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sanggup menahan marah dia, sangat tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika Rasulullah SAW lalu di depan sahabat-sahabatnya yang mengusti bukanlah sampai ni, dia berlatih perang-perang, berlatih bergusti. Dan ketika itu Rasulullah SAW lalu dan bertanya kepada Anas, apa yang berlaku ni? Banyak orang berkumpul dan melihat, menyaksikan pertandingan gusti ni. Faqala ma hadha, apa ini? Lalu mereka berkata, orang-orang yang berkumpul ni sahabat-sahabat Nabi, fulan as-sari'ah, Ma yusari ahadan illa sarahu. Dia sebut, dia puji seorang tu, dia kata dia hero. Tak ada seorang pun yang boleh mengalahkan dia. Dia hebat. Setiap orang yang maju dia boleh kalahkan. Tak ada, tak satu pun dapat mengalahkan dia, kata Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Rasulullah SAW nak mengambil, Rasulullah, para sahabatnya dia tengah gembira melihat keadaan ini, pertandingan, tengah seronok. Jadi Rasulullah SAW mengambil kesempatan memasukkan unsur-unsur keagamaan. Jadi begitulah kita. Bila tengah-tengah seronok duniawi kita ni, kita masukkan sikit unsur-unsur agama. Supaya duduk-duduk kita ni, sembang-sembang kita ni, gelak-gelak kita ni berkualiti. Berkualiti. Jadi jangan sembang je, makan kuih je, makan-makan je, tak. Ingat-ingatlah apa majlis-majlis ilmu yang agak-agak sahabat-sahabat kita tak ikut. Dengan cara santai lah, tak payah nak buka buku, buka kitab pula kan, tengah makan. Buka kitab, buka kitab, buka Quran. Itu terlalu rasmi. Cari cara yang baik. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan apa tak? Semua, ketika semuanya terfokus pada kehebatan orang ini, Rasulullah SAW kata, apalah adullukum ala man wa asyadu minhu? Orang terperanjat. Semua orang kata ini yang paling hebat. Kata Rasulullah, kamu semua ni saya nak tunjukkan kepada kamu siapa yang lebih hebat daripada dia. Tengok semua orang kata, siapa? Daripada tadi, daripada semalam, tak ada orang yang boleh mengalahkan dia. Tengok Rasulullah SAW mencari cara tau. Tetapi memang bukan buat-buat, bukan baru direka-reka, tak. Benda itu, modul itu dah ada, hanya cara penyampaian dan mengambil kesempatan. Nakkah kamu saya tunjukkan siapa yang lagi hebat daripada dia? Kata Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah SAW, nak, kata sahabat. Nabi SAW, siapa dia? Kata Rasulullah SAW, rajulun zalamahu rajul. Jadi ketika itu Rasulullah, tak lama-lama kita pun begitu. Bila kita nak tengok orang dah nak sangat, jangan kata tak apa, esok saja. Tak boleh. Jika dah kita cakap macam tu, tak apa, esok saja saya bagi tahu. Jangan. Jadi bila dah kita bagi tahu begitu, semua fokus pada kita menunggu apa yang kita nak cakap, kita kena bagi tahu. Rasulullah tak tunggu para sahabat ni untuk menanya balik. Akan tetapi Rasulullah terus mengatakan, rajulun zalamahu rajul. Seseorang yang dianiaya oleh orang lain. Fakadhama ghaidhahu, lalu dia menahan marahnya, mengawal marah dia, mengawal dengan cara yang kita sebut tadi itu, memaafkan, menahan marah dan memaafkan. Jadi dia ada tempat keluar, lorong keluar marah itu, bukan dipendam dalam hati menjadi penyakit. Itulah yang akan menjadi penyakit darah tinggi, itu yang akan menjadi penyakit jantung, itu saintifik. Okey, baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, rajulun zalamahu rajul. Seseorang dianiaya oleh orang lain, fakat maghidahu. Lalu dia menahan marahnya. Faghalabahu. Dia kalahkan 3 sekali. Dalam keadaan dia itu, dalam sikap dia itu, dia kalahkan 3 pihak. Yang pertama, ghalabahu. Dia menangkan, dia kalahkan lawannya. Dia kalahkan orang yang menganiaya dia. Sebab orang yang menganiaya orang lain, dia lagi seronok kalau orang itu melawan. Tapi kalau orang itu diam, dia lagi pening. Dari aniaya dia diam je. Dia lagi pening dan akhirnya dia akan lemah. Betul. Jadi dia kalahkan lawan dia. Dan yang kedua, pihak yang kedua dia kalahkan adalah dia kalahkan syaitan dia. Dia kalahkan syaitan dia sendiri. Sebab syaitan tu tak berjaya membangkitkan dan mengangkat dia punya kemarahan. Dia tidak berjaya, syaitan tidak berjaya membangkitkan kemarahan dia sendiri. Jadi dua pihak dah. Dia mengalahkan lawan dia, dia mengalahkan syaitan dia. Yang ketiga, mengalahkan syaitan lawan dia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang seterusnya, ketika kita marah ni, sepatutnya kita dah tahu konsep-konsep tadi, kita dah tahu teori-teori yang kita belajar tadi tu, pindah apa semua kan, kita dah buat, tapi tak boleh juga marah juga. Kita kena ambil sikap, bila kita diingatkan kita kena mengingat. Kadang-kadang kita ni Melayu ni, kita mengucap ya. Mengucap tu maksudnya tak tahu mengucap apa ni, apa yang dimaksud mengucap. La ilaha illallah kan Muhammad Rasulullah. Talqin kan mengucap. Tak, mengucap ni bagi kita ni yang kita dah belajar, auzubillahi minasyaitanir rajim, kita dalam keadaan marah mengucap je. Kita kata auzubillahi Minas syaitan rajin. Itulah yang dimaksud mengucap. Nah, kita bawa ke sana, kita dah belajar dah. Kita belajar. Mengucap, ya akhi, mengucap. Jadi orang yang baik di sini adalah bila dia diingatkan, dia akan mengingat. Dia akan mengingat. Dia cepat, dia cepat. Suatu ketika Umar bin Khattab didatangi seseorang rakyat dia, tabi'in lah. Ketika itu Umar bin Khattab adalah sebagai khalifah, pemimpin tertinggi, terkuat, yang terhebat, nombor satu Islam. Dia adalah khalifah kedua, Umar bin Khattab. Orang ini datang dan dia katakan, "Ma tu'tina al-jazal?" "Ya Umar bin Khattab, ya khalifah, ya amir al-mu'minin, kamu tidak adil. Kamu tak bagi saya hak saya." Dia protes. "Wala tahkum baina nabil adl," dan kamu tidak bersikap adil di antara kami sebagai rakyat. Faqad tiba Umar, Umar marahlah. Biasa. Adakah berdosa Umar bila dia marah? Dia tak, itu fitrah. Dia rasa dah buat apa yang dia patut buat. Dan siapa dia? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu apa yang boleh, yang patut dia buat, apa yang patut dia tinggal. Tiba-tiba ada orang kata, "Kamu tidak berbuat adil." Seperti mana Rasulullah SAW pernah dibuat macam itu juga. Betul tak? Salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, "Kamu tidak adil dalam pemberian kamu, wahai baginda." Kata Rasulullah SAW, "Kalau saya tak buat adil, siapa yang buat adil?" Itu jawaban yang paling tepat. Siapa yang buat adil kalau tak saya, saya tak buat adil? Saya adalah seorang Nabi yang diutus. Kadang-kadang mesti kita buat macam itu. Kadang-kadang kita buat macam itu. Saya teringat guru saya ni. Dia mendatangi kumpulan masyarakat yang memang taasub dengan kebiasaan mereka, dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan Syekh ni dah mendatangi mereka kampung tersebut dan sentiasa masih lagi nak, kalau saya nak sebut di sini, adalah mengulang solat zuhur Jumaat. Selepas solat Jumaat dia nak mengulang solat zuhur juga. Dan dia katakan bahawa solat Jumaat ni tak sah ataupun sebab tak cukup syarat. Solat mereka ni nanti sah bila pergi Saudi, pergi Mekah. Sebab yang syarat dia kata, orang yang solat Jumaat ni kena 40 orang ulama. Kita mana ada ulama, imam pun tak alim. Dia cakap, jadi sentiasa solat Jumaat mereka dia ulang. Jadi solat Jumaat juga, tetapi secara untuk hati-hati, kata dia, dia ulang balik dengan solat zuhur. Nak ucapkan dan nak yakinkan dia orang ini bahawa itu tidak betul, dan dia salat Jumaat adalah salat Jumaat sahaja, bukan salat zuhur, tak mesti diulang salat zuhur. Susah betul. Dan mereka sentiasa mengatakan, "Ini adalah ajaran kami dan guru kami yang ajarkan turun-temurun." Jadi Syekh ini pun marahlah. Dia kata, "Mana guru awak?" "Guru saya dah meninggal," dia kata. "Guru saya dah meninggal." Dia kata, terpaksa kata, "Saya lebih pandai daripada guru awak." Kadang-kadang kita terpaksa cakap macam tu. Cakap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau saya tidak berbuat adil, siapa yang berbuat adil?" Jadi Umar bin Khattab di sini ketika dicakap seperti itu, ada yang proteslah ataupun menegur cara kepimpinan daripada Umar bin Khattab. Dia pun marah. Al-Haras ibn Qais, salah seorang yang sering datang ke majlis Umar bin Khattab, ketika melihat keadaan Umar bin Khattab yang dah marah dah, mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Khudhil afwa. Maafkanlah. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkan yang baik-baik," kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa'rid 'anil jahilin, dan tinggalkan, jangan hiraukan. Abaikan saja orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan orang ini orang bodoh." Jadi kata dalam riwayat ini, "Fawallahi ma jawazaha Umar," demi Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat ini dibacakan kepada Umar, Umar tidak jadi marah. Tidak jadi marah disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada dia, "Khudzil afwa," maafkan, dan "wa'rid 'anil jahilin," dan tinggalkan orang-orang bodoh. Baik. Kemudian seterusnya, yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Al-Mawardi di sini ataupun para ulama lain, katanya orang yang marah, salah satu cara, salah satu tip supaya dia tak meneruskan ataupun boleh mengawal marah dia, hendaklah dia pergi bercermin. Tengoklah pandang muka dia ketika marah. Kita sendiri tak nak tengok muka kita. Mata merah, tak handsome je, tak cantik kita. Tengah-tengah marah tu, bagi cermin. Ha, tengok muka awak. Ha, jadi memang jangan lagi marah. Tapi ini maksudnya ni adalah peringatan kepada orang yang marah. Pergilah tengok muka kita. Ta'amul, perhatikan muka kita. Keadaan kita ketika marah, kita dalam keadaan yang sangat teruk, sangat teruk, tidak normal. Baik. Itu beberapa perkara yang disebutkan oleh Al-Mawardi dan ulama-ulama lain supaya kita boleh mengawal marah kita. Seterusnya, ikhwati fillah, disebabkan marah ini ada beberapa perkara yang dibincangkan ulama di antaranya permasalahan orang yang marah ini bila mentalak istrinya, adakah dia jatuh talak atau tidak? Di antaranya mana? Nah, itu di antara yang dibincangkan oleh ulama. Di sini para ulama berbincanglah. Keadaan marah ini ada tiga peringkat. Ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama, istaddal ghadabu hatta yaqidu syu'ur. Ada orang marah memang hilang kawalan. Hilang kawalan. Saya pernah nampak kan. Orang marah ni sampai sebabkan dia tak nak lampiaskan, nak lepaskan dia punya marah tu, dia pukul dinding sampai berdarah-darah dia punya tangan, dan bila sampai muka dan liur keluar tu, dia memang macam kena rasuk. Dia kehilangan perasaan. Orang jangan mendekat dengan orang yang seperti ini, memang habis, kita pun kena pukul. Jadi orang yang marah ni dalam peringkat yang tertinggi, yang sangat kuat, bila dia kata kamu talak 1,000 kali, bukan 3 kali, 1,000 kali, mati kau sekali, ambil kamu keluar dengan lori, gitulah. Lepas tu bila dia sedap, tak lori mainan. Tapi masa itu memang para ulama mengatakan talak dia tak jatuh, separuh talak pun tak jatuh. Kalau ada separuh talak, tak jatuh. Tak mana tak jatuh, bukan. Maksudnya tak jatuh talak lah. Tak jatuh talak lah. Okay. Itu yang pertama, keadaan yang pertama. Keadaan peringkat yang kemarah yang kedua, ini yastadda ma'ahu al-ghadab walakinahu yafham ma yaqulu wa yaqil. Dia marah juga, tapi dia masih ingat lagi, masih faham apa yang dia cakap. Akan tetapi lebih lagi, masih 60%, 70%. Masih lagi dia kuat. Marah dia memang teramat-amat, tetapi masih lagi dia tahu bila dia kata ucap auzubillahi minasyaitanir rajim. Dia pun ucap tapi tak ikhlas, tak penuh sepenuh hati dia cakap. Jadi itu yang tak hilang tu. Dia cakap bila kita ingatkan dia ingat dia boleh bersembang kan dia ini, tapi memang marah-marah teramat-amat ya? Bila dia masuk bulu rumah balik, tak boleh tengok muka awak. Macam itulah ya, dia sampai ke tahap itu. Jadi para ulama juga mengikut jumhur ulama, ini pun tidak jatuh talak dia. Tak jatuh talak. Okay. Ini disebabkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Maknanya tak jatuh talak dalam keadaan ighlaq, maknanya tertutup perasaan dan hati seseorang. Keadaan yang ketiga, al-ghadabul khafif, itu marah yang ringan. Kadang-kadang marah dibuat-buat sebab ada sesuatu perkara, ada buah diberi daun dan sebagainya, ya. Wa huwa alladhi yahsulu minhu taqaddum minaz-zawj wa karahatu lima waqa'a minal mar'a. Itu kadang-kadang perbuatan isteri malas ke suami, suka tidur ke, dengkur ke, apa ke. Macam-macamlah perkara-perkara yang sebenarnya kecil-kecil dibesar-besarkan, perkara-perkara rumah tangga, itu sebenarnya marah yang tidak kuat. Bila itu pun nak keluar talak, ini yang jatuh. Jangan main-main. Ini akan jatuh talak. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, talak dengan nikah main-mainnya adalah sungguh-sungguh. Jadi ini sampai dipersoalkan pada permainan perlakonan. Sebab Nabi SAW, main-mainnya adalah sungguh-sungguh. talak dan nikah. Okey. Bab-bab berlaku ni masalah sedikit. Kadang-kadang masalah banyak. Bukan mahram dia jadi mahram. Dia ibu saya. Peluk, cium tangan dan sebagainya kan. Dan seterusnya. Juga seperti lakonan-lakonan minum arak. Lakonan-lakonan minum arak. Dia air biasa. Dia boleh kata ini air biasa. Hanya berlakon je. Tetapi kita perhatikan apa perkataan-perkataan ulama. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang mengatakan, kalau tak silap, bila air itu kita anggap dia sebagai arak, maka dia jadi arak lah dia. Dia jadi arak lah dia. Sebagai istihzaan ataupun sebagai kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, penghinaan pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Kemudian a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan, kita perlu tahu syaitan, sebab selalu kita sebut syaitan, syaitan, syaitan. Siapa syaitan? Adakah dia jin? Adakah dia manusia? Adakah dia apa lagi? Saya rasa itu je. Manusia, jin, atau kedai haiwan. Ha, itu syaitan tu. Dan apa, kalau ada beza, apa beza dia jin dengan syaitan? Ataukah dia adalah sifat saja? Dia bukan sesuatu bentuk. Bukan sesuatu bentuk. Satu bentuk makhluk lah maksudnya. Bukan manusia, bukan jin, tapi dia sifat. Ha, itu semua soalan-soalan. Persoalan-persoalan, permasalahan. Jadi kita teruskan dulu kepada jin. Jin adalah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, alam ghaib yang kita tidak nampak. Dan Allah sendiri kata di dalam Al-Quran, mereka melihat kita dan kita sendiri tidak melihat mereka. Jadi tidak betul jika ada orang mendakwa dia boleh melihat jin dalam bentuk yang Allah ciptakan. Jadi dalam bentuk yang jelmaan, jelma, dia menjelma, dia berubah bentuk kepada ular ke, kepada anjing ke. Anjing, ular, kita boleh nampak. Sehingga itulah tuan-tuan, subhanakallah, ada ular tiba-tiba di dalam rumah. Bukan tempat, bukan semak. Pelik kan? Tiba-tiba ada benda-benda yang pelik. Kita tak boleh terus bunuh tu. Kita kena minta dulu, cakap dulu kan. Kalau dia tak hilang, tak pergi, dia dibolehkan. Kalau jin juga, salah dia. Salah dia sendiri. Ini bukan tempat dia. Dan saya ingatkan kepada anda semua dan kepada diri saya sendiri, satu pahaman yang tak betul, dan ini penting sekali untuk kita. Begitu, sebab terlalu banyak kes-kes kejadian rasuk dan kena apa, lams, adanya sentuhan jin dan sebagainya, sehingga mempengaruhi minda kita ataupun fikiran kita, imajinasi kita pada alam jin. Sehingga bila kita masuk rumah, kadang-kadang kita berfikiran tau, berfikir-fikir, kita mungkin rumahnya ada penunggu. Akidah tu, keyakinan tu tak betul. Rumah ni kita penunggunya. Jadi bila kita dah cakap macam tu, dah jin ni dah tertawa-tawa gembira. Itu tujuannya sebenarnya. Jin ni bila ada di dalam rumah atau tumpang di rumah kita, dia adalah tetamu. Itu kena ingat betul-betul. Kita kena yakinkan. Bila masing-masing balik rumah, kita tutup lampu, gelak tau jarang tu. Masih dalam rumah, kena ingat kita adalah tuan untuk rumah kita sendiri. Jin kalau ada, dia adalah tetamu. Jika tetamu, dia kena hormat tuan rumah. Wahai jin-jin yang mendengar sekarang, Dia adalah tetamu. Sekarang kalau dia datang, dia nak duduk, dia nak tumpang di rumah kita, boleh. Kalau dia tak kacau kita, tu je. Jangan kacau. Maksudnya jangan kacau, jangan nampakkan diri, jangan, itu mengacau lah. Jangan buat hal, jangan buat bunyi-bunyi macam-macam. Sehingga kita terganggu. Itu syarat kita. Kalau tak, kita baca surah Al-Baqarah. Terbakar dia. Surah Al-Baqarah seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat pelindung lain dengan penuh keyakinan tidak akan tahan, insya-Allah. Jadi itu yang paling penting sekali. Kita masuk rumah kita, kita adalah penunggunya. Kita adalah tuan daripada rumah itu sendiri. Sebab apa? Alam jin ini di mereka ditempatkan ataupun tabiat mereka ataupun habitat mereka adalah di tempat-tempat sepi yang tidak dihuni oleh manusia. Sehingga itu kalau kita masuk ke hutan-hutan, kita pula yang kena berhati-hati. Kita kena minta lindung kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita kena meminta doa, pendinding, pelindung kepada Allah Subhanahu Wataala. Eh, bila kita masuk tempat-tempat yang tidak dihuni oleh, bukan hunian manusia. Okey. Dan bila mereka masuk tidak sepatutnya kepada tempat-tempat manusia ini. Itu yang kita kena ingatkan, tetapkan dalam hati kita. Baik, jin adalah al-alamul khafi, iaitu alam yang kita tak nampak, dan merekalah yang nampak kita. Khalaqallahu ta'ala li'ibadihi, diciptakan daripada api dan dicipta sebenarnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka dicipta untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak cipta manusia dan jin kecuali untuk menyembah saya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala surah Az-Zariyat 56. Dan Nabi sendiri diutus kepada alam jin dan manusia. Dan kewujudan alam ni, alam jin ini adalah darurat. Maknanya memang sudah ditetapkan di dalam Islam. Siapa-siapa yang mengingkari wujudnya jin, maka dia boleh kafir tu. Boleh kafir. Sebab dah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ada satu surah sendiri yang dikatakan suratul jin. Kita tak boleh nafikan. Tetapi nak membesar-besarkan benda itu sangat tidak menjadi kebiasaan orang-orang dulu kita. Bukan orang dulu, atuk nenek kita tu, tak. Nabi, sahabat dan tabi'in. Bukan menjadi kebiasaan mereka, mengungkit-ungkit kehidupan mereka. Jangan kacau mereka. Biarkan mereka dengan alam mereka. Nabi sendiri tak pernah kacau, tak pernah panggil mereka untuk tolong apa benda, angkat rumah, angkat kubah masjid. Tak ada. Banyak kerja-kerja Nabi dulu berat. Bangun masjid, bina masjid. Ada tak riwayat kata jin datang bantu? Tak perlu pun. Tak ada. Okey. Ha, seterusnya, syaitan adalah sebenarnya daripada kalangan jin sendiri. Tetapi yang murtad, yang kafir, yang jahat, itulah syaitan daripada jin. Ha, seperti mana Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis kana minal jin. Iblis itu ataupun syaitan itu daripada jin. Allah sendiri yang cakap. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Lalu dia bersifat fasik. Maknanya dia jahat. Dia mungkar kepada, ingkar kepada Allah SWT. Maka dia fasik. Dan itulah dinamakan dia iblis ataupun syaitan. Akan tetapi, bila kita kembali kepada makna lafaz syaitan ini daripada kata syatana, bermakna ba'udah. Syain ta nun syatana, makna dia adalah ba'udah. Ba'aindal, ba'udah maknanya jauh. Jika begitu makna dia, maka segala sesuatu yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjauhkan kita daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah syaitan. TV boleh jadi syaitan. Bila dia membuat kita, menghalang kita daripada jalan Allah SWT. Melalaikan kita daripada perintah Allah SWT. Jadi apa-apa pun jenis, boleh jadi harta itu sendiri syaitan. Boleh jadi benda-benda itu sendiri syaitan. Boleh diri kita sendiri syaitan. Daripada makna yang ada. Daripada makna, daripada kata syaitana ba'uda. Jadi apa-apa pun yang menjauhkan kita daripada Allah SWT dinamai syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bagi setiap nabi ada lawan daripada syaitan-syaitan manusia dan jin. Okey, saya rasa itu takrif ataupun definisi daripada syaitan. Okay, kalau begitu, adakah syaitan ni tahu tak tentang bisikan hati kita, tentang niat kita? Tahu tak tentang apa gerakan hati kita ni? Apa yang kita sembunyi, kita sorok? Kita pakai baju dalam, lepas tu pakai baju luar, lepas tu baju jaket lagi. Kemudian kita tidur dalam bilik, kita tidur, kita sembunyi dada kita. Dia tahu tak? Dia tahu tak apa gerakan hati kita, niat-niat kita, maksud-maksud kita, jin tu, syaitan tu? Ya? Yeah? Tayyib, kita tengok di sini. Dallatil adillatu sahih ala syaitan qaribun minal insan. Ada dalil banyak menunjukkan bahawa syaitan ternyata terbukti sangat dekat dengan diri kita. Bal yajri minhu majraddam, bahkan berada dalam aliran-aliran darah kita. Syaitan berada pada aliran-aliran darah kita. Jadi sehingga itulah tadi saya kembali kepada persoalan marah. Bila kita marah, darah itu cepat tau, mengalir cepat, dia deras. Kan sebab syaitan itu bergerak dalam tu. Kot begitu ya. Secara bila kita kait-kaitkan ya. Okey, baik. Jadi ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim daripada Safiyyah binti Huyai. Safiyyah binti Huyai adalah seorang Yahudi ya. Perempuan Yahudi dikawini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ummul mukminin Safiyyah binti Huyai. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah itikaf di masjid. Datang Safiyyah ziarah pada Nabi. Safiyyah datang ziarah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ayat hijab dah turun. Ayat hijab yang isteri Nabi memakai penutup muka dah turun yang itu. Jadi ketika Safiyyah binti Huyai nak balik dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar sekejap. Bukan hantar keluar daripada masjid. Di dalam masjid itu sendiri sampai keluar daripada kalangan masjid, apa ni, daripada ruang masjid, dewan masjid itu. Tiba-tiba dua orang sahabat lalu. Dua orang sahabat lalu dan melihat Nabi SAW jalan bersama Safiyyah. Ketika sahabat ini mendekati, berhampiran dengan Nabi SAW, dah hampir dengan Nabi SAW, tiba-tiba mereka berjalan laju. Kata Nabi SAW, hei, sekejap tunggu. Jangan kamu sangka siapa-siapa. Dia kata, ni Safiyyah. Jangan kamu bercuriga, ini bukan siapa-siapa, ini Safiyyah. Innaha Safiyyah, isteri saya. Bukan siapa-siapa. Ini adalah isteri saya. Kata sahabat Nabi SAW, ma'azallah. Kita minta lindung daripada Allah. Tak mungkin kami bercuriga kepada Nabi. Tak. Saya nak bagi tahu kamu. Jangan sampai ada di hati kamu curiga kepada Nabi kamu sehingga Allah membinasakan kamu. Itu. Jadi, di sini kita melihat daripada sikap Nabi SAW, jika ada sesuatu perkara yang kita ada hak, ada kebenaran dalam diri kita, orang lain menuduh kita, kita wajib untuk membela diri kita. Kita wajib mensucikan diri kita. Kita wajib membersihkan nama kita. Wajib. Nabi SAW mengajarkan yang itu. Tayyib, kita kembali. Jadi, innaha Safiyyah, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana yajri minal insani majraddam. Disitulah keluar hadis Nabi. Jangan kamu menyangka, jangan sampai ada di dalam hati kamu terdetik bahwa Nabi kamu hianat, bermain perempuan. Maka kamu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Inna syaitana, bahwa syaitan itu yajri majra adami minal insan, bahwa syaitan itu masuk dalam aliran-aliran darah manusia. Jadi sangat dekat. Seperti juga dekatnya para malaikat. Jadi kesimpulannya di sini, malaikat dan syaitan dia mengetahui. Dia mengetahui keadaan hati, sehingga bila keadaan hati seseorang itu baik, syaitan itu akan mempengaruhi, akan masuk, akan menghalang-halang kita daripada maksud baik kita, sehingga kita boleh melihat jalan lain yang bengkok. Begitu juga malaikat. Malaikat tahu apa yang ada di dalam hati kita, niat-niat kita, maksud-maksud kita. Sebab mereka ini dua, ini adalah qarin. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala qarin, dan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagai qarin dalam riwayat Sahih Muslim. Man minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarinun minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Hadis Sahih Muslim. Tidak ada seorang pun dicipta daripada kamu kecuali dicipta bersamanya ada malaikat bersama dia, dan ada qarin daripada jin yang dicipta bersama dengan dia. Kata sahabat Nabi, begitu pun dengan baginda? Baginda juga demikian ke? Kata Rasulullah SAW, saya pun demikian, tetapi Allah Subhanahu wa taala dah taklukkan jin saya itu sehingga saya selamat daripada godaan dia. Kemudian seterusnya ini berapa? 10. Kita ada masa berapa lagi? 10 minit. 10 minit sebelum soalannya. Okey, 10 minit ya. 10 minit. Lepas tu kita ambil soalan. Okey, kita masuk pada at-tasmiyah, bacaan bismillah. Iaitu muka surat 58 dah dapat step belum? Okey. Muka surat 58. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Para sahabat membuka kitab Allah dengan membacanya. Dan para ulama telah sepakat bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada surat An-Naml, yaitu surat yang dihantarkan, isi surat yang dihantar oleh Nabiullah Sulaiman kepada Balqis. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tengah-tengah surah An-Naml ada perkataan bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu disepakati ulama, itu adalah bahagian daripada surah An-Naml. Tak ada perselisihan. Dan minggu lepas kita pun dah cakap bahawa disepakati ulama setiap bismillah yang ada di permulaan setiap ayat adalah ayat Al-Quran. Tapi yang diperselisihkan, adakah dia ayat pada surah tersebut, surah masing-masing, bukan Al-Fatihah saja? Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu yang diperselisihkan ulama. Adakah dia termasuk ayat daripada tabbat yada abi lahabi wa tab? Adakah dia termasuk ayat daripada kul huwallahu ahad atau tidak? Yang disepakati ulama, dia adalah ayat daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wataala pada awal setiap surah kecuali surah itu Taubah. Nah itu dia. Baik, di antara ulama yang menyatakan bahwa basmalah, bismillah ya, adalah ayat dari setiap surah kecuali surah Taubah, perselisihanlah perselisihan ulama. Jadi ada yang mengatakan dia adalah ayat pada setiap surah. Dia adalah ayat daripada qul Allah, ada dia ayat daripada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Okay. Di antara ulama yang mengatakan itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Zubair, sahabat Nabi, Abu Hurairah dan Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya nama-nama tersebut kita boleh baca, okay. Sedangkan Malik dan Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka mengatakan bahawa bismillah tidak termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Tidak juga pada surah-surah yang lain. Bukan hanya surah Al-Fatihah saja, tetapi dia juga bukan termasuk surah daripada surah Al-Ikhlas, An-Nas. Bukan termasuk surah daripada surah Al-Falaq, ayat daripada surah Al-Falaq. Dan bukan termasuk surah-surah lain, surah Al-Baqarah. Ucapan ataupun perkataan ataupun ayat Allah Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik. Jadi ini perselisihan para ulama. Maksudnya bila kita tahu perselisihan ini, kita dah boleh rasa apa ni, selesa. Kita rasa apa yang selama ini kita tengok perselisihan ulama, perbincangan, pergaduhan yang berlaku, ada yang tak baca basmalah, ada yang baca bismillah, ada yang tak nak solat di belakang orang yang baca bismillah, ada juga yang tak nak solat di belakang orang yang tak baca bismillah. Jadi ringan dah sekarang. Takkan kita nak kata Imam Malik ini dan Abu Hanifah, mereka besar-besar juga. Dia sendiri mengatakan Al-Fatihah ataupun bismillah itu bukan termasuk surah, ayat daripada surah Al-Fatihah. Maknanya bila bukan termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah, maka mereka-mereka dan mengikut pandangan mereka ini tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim. Bukan wajib membaca, bukan termasuk Al-Fatihah. Mereka akan terus mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Itu permasalahan yang pertama. Bukan permasalahan nak dibaca ke secara kuat atau dibaca secara perlahan. Kita akan masuk. Apakah basmalah dibaca secara perlahan atau dibaca secara kuat pada solat jahriyah, pada solat yang dikuatkan suara, maghrib, isyak, subuh? Yang mana satu sebenarnya? Ini perbincangan ulama juga. Ada yang mengatakan disirikan, diperlahankan suara ucapan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan tak baca. Ada orang kata akhir lagi itu yang satu tak baca langsung, tak sah al-baca. Mana boleh cakap macam tu jadi ikhwah, kan? Jadi bila kita dah duduk macam ni kan, kita dah tahu, kita tak emosi, kita boleh tahu dah. Terbuka lah minda kita kan. Ulama-ulama besar cakap ni ratusan tahun sebelum ni, kan? Mereka dah bincangkan dalam kitab-kitab mereka. Hanya masalahnya sebab tujuan daripada penyampai-penyampai kita, ustaz-ustaz kita, sejak lama ya, turun-temurun disampaikan, tujuan mereka baik. Mereka tak nak kita penat-penat nak masuk pada perselisihan-perselisihan ulama. Jadi dia bagi instan macam tu. Jadi ini je lah, buat je lah yang itu. Itu tujuan mereka, bagus. Bagus. Baik, pada asalnya baik. Tetapi bila lama kelamaan, kita hanya pada tempurung situ je lah. Bila kita melihat sesuatu yang pelik, kita jadi cepat naik darah. Kita terus kata ini salah, ini agama baru. Sebab kita tak tahu perselisihan ulama. Sepatutnya perlahan-lahan kita beritahu, oh di sana ada juga kata macam ni. Dan itu kuat juga, ada yang kata, tapi kita ada mana macam ni. Kita pegang yang ini sebab kita ada hujah macam ni. Sudah. Tetapi kena dedahkan kepada masyarakat. Jadi tak terperanjat sangat. Dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Takut yang kita salahkan tu, itu yang betul. Siapa yang dapat menjamin bahawa apa yang kita pegang itu yang betul? Ini perselisihan. Ini perijtihad. Ijtihad ulama. Boleh jadi boleh. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Seperti mana kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, "Idza jatahada mujtahid." Apabila seorang berijtihad, bila dia betul maka dia mendapat pahala. Bila dia tak betul, dia mendapat satu pahala. Ini membuktikan bahawa seorang mujtahid, Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad ke, Imam Malik ke, bila dia berijtihad, boleh salah tak boleh salah? Nabi sendiri cakap, bila dia berijtihad dan dia betul, dia mendapat dua. Bila dia salah, maknanya boleh salah ke tak? Nabi sendiri cakap. Jadi kenapa kita nak asuk sangat ni kan? Bila ada orang buat, tak apalah saya buat yang ni. Bila orang buat macam tu, biarlah. Tidak dia buat. Untuk sementara inilah. Kan? Kita kena buka minda tu. Jangan lagi nak bergaduh kita sama sendiri. Ya? Pihak sana, orang-orang non-Muslim. Dah tiap-tiap malam, tiap-tiap waktu. Nak hancurkan kita tak? Pecah-pecahkan kita. Kita perkara begitu, kita nak bertikaikan. Dibincangkan boleh, dibahaskan boleh. Jangan keluar daripada pekarangan rumah kita bergaduh. Baik. Ini kita boleh baca sendiri ya. Baca nanti tentang siapa mereka yang ni. Intinya yang saya nak, kita kena buka minda kita. Itu ya. Baik, keutamaan basmalah. Buka surat 62. Ada sempat tak? Ada. Okey. Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dalam kitab musnad, meriwayatkan dari seorang yang dibonceng. Maknanya dia naik kenderaan bersama dengan Nabi SAW, duduk belakang. Ia berkata, tunggangan Nabi SAW tergelincir. Maknanya kaki dia termasuk dalam satu lubang. Maka aku katakan, celaka syaitan. Dia umpat syaitan. Dia maki syaitan. Nabi SAW bersabar, la taqul ta'iza syaitan. Jangan cakap macam tu. Fa inna ka idza qulta ta'iza syaitan ta'azam. Jika kamu kata macam tu lagi dia hebat, dia kena rasa hero. Lagi syaitan tu rasa hero, dia berjaya. Saya teringat kan satu daripada Ibn Daqiq al-Aid. Seorang ulama. Dia anak dia ulama dan anak dia pun ulama. Jadi anak dia ni suatu ketika duduk di halaman depan rumah dia. Tiba-tiba ada datang anjing, seekor anjing datang dan dia nak halau lah. Dia ambil satu batu, dia halau dan dia cakap. Dia sambil halau tu dia cakap apa? Itu yang saya nak garis bawahnya. Dia kata, ini anjing, anak anjing, dia cakap macam tu. Betul tak betul? Kamu ni anjing, anak anjing, dia cakap macam tu, dia balik batu. Betul tak betul dia cakap? Anjing itu anak? Anjing. Betul kan tak? Tapi bagi pendengaran ayah dia tak betul. Dia kata, ya, kamu jangan cakap macam tu. Apa yang saya cakap betul ayah? Dia cakap, dia adalah anjing dan anjing. Ya, tapi maksud kamu sebenarnya menghinakan dia. Dia adalah umat. Kamu sebenarnya nak mengejikan dia. Kamu nak menghina dan mengejek dia. Intonasi kata kamu itu bukan begitu. Kamu nak mengejek makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Baik. Jadi bagaimanapun dia, okey, dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan. Tapi maksudnya di sini jangan cakap macam tu dengan intonasi seperti itu. Sebenarnya apa yang membawa kamu itu adalah rasa marah. Rasa marah daripada hewan yang tergelincir itu sehingga kamu mengatakan ta'iza syaitan. Jika kamu mengatakan begitu, sebenarnya syaitan telah membangkitkan rasa marah di dalam hatimu, maka dia akan jadi lagi hebat. Wa idza qulta, apabila kamu kata bismillah, tasagara hatta yasira mithla dzubab. Jika kamu mengatakan bismillah, jika sehingga itulah mungkin ya daripada hadis ini, sehingga bila ada benda-benda berlaku, katalah barang pecah, kata bismillah. Kadang-kadang kita nampak orang-orang tu, kita mungkin daripada alhamdulillah sampai juga pesan-pesan ni. Bila ada benda-benda sedikit macam dia tak dia terkejut, terperanjat, benda tu jatuh, pecah barang dan sebagainya, terhantuk kaki, kita bismillah. Kan? Ha, daripada sinilah. Jadi kata Rasulullah SAW, bismillah, tasagara hatta yasira mithla dzubab. Dia akan jadi kecil-kecil-kecil-kecil sehingga dia menjadi kecil seperti lalat. Begitulah. Itu di antara fadilah mengucapkan bismillah. Kemudian seterusnya disunnahkan membaca basmalah sebelum memulai setiap pekerjaan. Disunnahkan, termasuk di sini wudu. Ketika kita nak berwudu, perbuatan-perbuatan ibadah yang lain, bila kita ucapkan bismillah seperti wudu, seperti makan dan seterusnya, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang baik, kita ucapkan, dahulukan dengan ucapan bismillah. Kecuali amalan-amalan ibadah yang sentiasa dibuat oleh Rasulullah SAW, tapi tak sampai kepada kita satu riwayat pun yang Nabi dahulukan dengan ucapan bismillah. Ini kena perhatikan yang begini. Kalau kebiasaan-kebiasaan lain seperti kita menggunakan baju, pakai baju, kita ucapkan bismillah, dah masuk dalam semua hadis-hadis yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahawa siapa yang nak mengerjakan, membuat sesuatu pekerjaan yang bermanfaat, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Atau siapa yang tidak mengucapkan bismillah, fahuwa abtar, maka terputus berkatnya. Itu kata Rasulullah SAW. Tetapi ada beberapa perkara ibadah-ibadah yang sentiasa dibuat oleh Rasulullah SAW, tetapi tak ada satu pun riwayat yang menunjukkan Nabi mengucapkan bismillah. Seperti bila kita nak solat, ini sentiasa dibuat oleh Nabi SAW, 5 kali sehari semalam, selama berapa puluh tahun. Tak pernah ada satu riwayat pun kata Nabi sebelum dia takbir, dia kata bismillah, Allahu Akbar. Tak pernah. Jadi bila masa itulah kita tak boleh juga. Jangan nak buat-buat benda itu. Kecuali kalau kita kata bismillah tu dalam hati kita nak tidak ada kaitan dengan solat, katalah. Tak ada kaitan dengan solat. Sahaja nak kata bismillah dan bukan terus menerus kita ucapkan perkara itu, tak ada masalah lah. Tetapi bila dah setiap kali nak solat, setiap kali nak angkat tangan nak takbir, bismillah, Allahu Akbar. Tak, dia bukan satu benda, satu amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan pandai-pandai buat. Termasuk di sini kita jangan biasakan. Sebab Nabi ibadah ni kan, ibadah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut dengan dia. Sebab satu perkara yang saya nak beritahu kepada hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala tak nak disembah dengan cara kita. Nak juga disembah dengan cara dia juga, cara Allah yang dia tunjukkan. Allah SWT tak nak disembah kecuali dengan cara dia atau yang cara yang ditunjukkan oleh baginda SAW. Tak nak disembah dengan cara kita. Kalau dengan cara manusia, berapa ramai manusia ini dan berapa kepala, dan dalam kepala dia berapa pikiran, berapa cara. Jadi dia tidur aja, dia bayangkan macam mana supaya dia solat dia baik. Mengikut pandangan dia, dia akan reka banyak cara. Dia akan reka banyak cara. Itu baru satu manusia. Jadi itulah sehingga kita kena satukan bahawa perkara ibadah ini kena ikut aturan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Baik. Begitu juga kalau makan. Makan ni dia tak panjang-panjang tau, Rasulullah ajarkan kepada kita. Rasulullah SAW hanya mengatakan mengikut hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Idza akala ahadukum tu'aman falyakul bismillah." Apabila salah seorang di antara kamu nak makan, maka ucapkanlah apa? Bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi yang diucapkan oleh Nabi, apabila salah seorang di antara kamu, riwayat Aisyah radhiyallahu an, riwayat Tirmizi, hadis sahih. "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kamu nak makan, maka ucapkan bismillah. "Fa inna siya fi awalihi," jika dia lupa pada awalnya dia mengucap, maka ucapkanlah di tengah-tengahnya dan kita katakan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi, turun temurun dari sahabat Nabi SAW. Tak ada satu tambahan pun. Tak ada satu riwayat yang saya jumpa Abu Hurairah pergi tambah bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia baik. Benda itu baik. Benda itu bagus. Apa salahnya saya tambahkan dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Apa salahnya? Lagi panjang, lagi baik, lagi elok kan? Bila kita cakap macam tu, kenapa kita pula tak berani kata Bismillahirrahmanirrahim ketika kita menyembelih? Sebab apa? Bukankah baik kita kata Ar-Rahmanirrahim? Ya? Ialah sebab Nabi SAW mengatakan Bismillahi wallahu akbar. Berani tak kita mengatakan A'udhu billahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Betul. Tak berani kita sebab Allah ataupun Nabi SAW hanya menggalakkan kita Bismillahi wallahu akbar. Itu saja. Berani tak kita kata di dalam takbiratul ihram kita ketika solat Allahu a'zam. Boleh? Kita tak berani. Sebab apa? Satu je kita cakap. Sebab Nabi tunjuk macam tu. Allahu Akbar. Kita cakap. Padahal Akbar dengan A'zam. Dia nama Allah juga. A'az. Ajal. Itu nama Allah SWT. Pujian kepada Allah SWT juga. Kenapa tak boleh ganti? Kenapa tak boleh tukar? Nabi cakap macam tu. Turun-temurun itu je kita buat. Tak ada seorang pun sahabat kata Allahu A'zam. Allahu Ajal. Allahu A'az. Tak ada. Jadi dalam bab ini tolonglah bawa juga. Jika Nabi SAW hanya mengatakan Bismillah ketika mengatakan Bismillah. Okey, tak apa. Kita tengok apa perkataan Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi rahimahullah SWT mengatakan, wal afdal ayyaku, dan lebih afdal kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Imam Nawawi, Asy-Syafi'i, mengatakan lebih afdal, lebih baik kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dalam situ tuan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Al-Azkar. Tetapi kita tengok apa kata Al-Hafiz Ibn Hajar yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Dia Syafi'i juga. Dia kata apa tahu? Kata lam ara, saya tak nampak benda itu afdal. Tengok, dia para ulama ni kan. Imam Nawawi kata afdal, tambah Bismillahirrahmanirrahim, tambah lagi banyak lagi bagus. Okey. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, saya tak nampaklah fadilah itu. Sebab tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Satu hadis pun tak tunjuk, dia kata ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang cakap macam itu? Al-Hafiz Ibn Hajar As-Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga. Mazhab Syafi'i juga. Okey. Jadi, kalau kita tengok di sini, lebih afdal kita kata, bila kita makan, Bismillah. Kita ucap, kita makan. Okey, sekarang masalahnya, kalau ada cakap juga, nak juga cakap Bismillahirrahmanirrahim, cuman tak apa. Tak ada masalah. Okey, tapi kita bagi tahu dia, Nabi cakap Bismillah apa? Bismillah. Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi adakah dia salah? Adakah dia berdosa? Tak. Hanya kita nak ajarkan. Nak ikut cara Nabi tak? Kan itu lebih bagus. Bukan masalah dia panjang atau pendek, bukan. Tengok tadi gufrana. Pendek je. Tengok apa yang kita selalu buat lepas solat. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi di antara kita ada yang mengatakan Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wa la hayyul qayyum atubu ilaih. Panjang kan? Betul lah. Panjang. Ingat, kita ni ingat. Lagi panjang, lagi best. Lagi. Tapi Nabi tak ajar itu. Okey. Ada juga yang cakap macam tu. Macam mana? Tapi ajarkan. Ajarkan dia. Nabi, cuba cari. Daripada semua hadis kita hadis yang ada, tak, ilmu Islam ini tak ada yang disorok. Tak ada yang disorok. Alhamdulillah sekarang semua kita dah ada dah di sama ada yang berbahasa Arab dan sama ada sekarang yang saya rasa semua kutubus sitah dah diterjemah. Di orang sahabat-sahabat kita di Indonesia lagi cepat. Lagi cepat buat. Kita sedikit-sedikit kita melayukanlah dengan bahasa kita dah mula juga. Di orang lagi cepat. Jadi semua kita kutubus sitah ni sudah ada. Dalam versi bahasa kita pun ada. Kita cari dalam bab-bab senang nak cari. Bab solat. Ada tak? Astagfirullah. Satu ketika Nabi satu kali daripada 20 tahun dia solat tu. Dia kata astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa ilaih. Selepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa ilaih. Ada tak pernah sekali? Tak pernah dijumpai. Bila atau ustaz? Ajarkan orang. Itu jawaban saya. Ajarkan orang cara Nabi. Ini lagi bagus. Tak nak juga. Tak apalah buat. Bergaduh. Jangan. Bergaduh. Tak boleh bergaduh. Kesian. Kesian. Ajar. Jangan boleh. Bagi tahu. Ini cara Nabi. Kamu suka Nabi kan? Ha, kita bila suka orang, kita suka cara dia. Style rambut dia, tengok anak kita kan. Gantung, gantung gambar, letak gambar ni. Tengok jenis style rambut. Sebenarnya dia suka, dia pun nak potong rambut macam tu. Ha, tengok sikit-sikit. Tudung-tudung. Tudung ni lah, tudung. Tudung mawi. Eh, ada tudung mawi tak? Apa? Kain mawi apa tu? Ha, sebab ha, tudung Wardina lah. Sebab apa? Dia suka. Dia suka dengan pelakon tu. Dia suka tengok. Bila kita suka, kita nak ikut cara dia. Tapi kita tipu. Kita suka Nabi, kita cakap. Tapi kita tak ikut cara Nabi. Nabi cakap, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 3 kali. Kita pergi sebut benda lain. Kita kata, Allahumma jirna minal nar, Allahumma jirna minal nar, Allahumma jirna. Hadis daif, subhanallah. Ha, hadis, ada hadis yang berlaku, hadis daif. Yang ada bukan 3 kali, tak 7 kali. Kita pergi buat 3 kali je. Jadi ada yang tanya saya, ustaz, yang mana betul ni? Allahumma jinnah minunah, Allahumma jinnah minunah, 3 kali ke 7 kali? Saya kata 3 kali tak betul, 7 kali tak betul. 7 kali tu hadis daif, 3 kali memang tak ada riwayat langsung. 3 kali tak ada riwayat langsung tau. Yang ada riwayat 7 kali, tapi hadis daif. Bukan bermakna, maknanya tak betul, tak baik. Maknanya bagus. Allahumma jinnah minunah, sangat cantik. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Cantik. Tetapi itu kat tempatnya dibaca. Adakah Nabi tunjukkan yang itu? Kalau ada yang buat juga, biarlah sampaikan dia yang diucap oleh Nabi. Astagfirullah, la ilaha illallah, la syarika lahu, alhamdulillah, la kulli syai'in qadir. Ini semua wirid-wirid sudah ada dalam hadis-hadis. Tidak ada yang tersembunyi. Kenapa kita enggan? Kenapa kita tak nak baca tu? Kenapa kita tak belajar? Baca. Apa yang dibuat oleh Nabi cukup, walaupun kurang mengikut pandangan kita. Walaupun dia pendek, ringkas, singkat saja. Okey. Jadi itu dalam masalah makan. Kemudian sebenarnya banyak lagi masalah. Kita akan sebutkan pada yang masa yang akan datang. Iaitu tentang ucapan bismillah ketika kita menyembelih. Menyembelih. Adakah dia wajib? Yang kedua. Itu permasalahan biasa. Tapi permasalahan yang berkaitan termasuk permasalahan yang sepatutnya jadi suatu perbincangan yang hangat, iaitu bila kita menembak burung dan senapang kita ni, dia jenis tabur, bukan satu-satu peluru tau. Dia jenis banyak peluru keluar. Ini dikiaskan dengan penyembelihan yang mekanik, dengan mesin. Di mana bila kita tekan button ni on power tu, dia akan berjalan mesin itu. Adakah, soalannya yang akan datang, adakah kita mengucapkan bismillah kali pertama saja, ataukah setiap kali mesin itu buat kita ucapkan bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, ataukah siapa yang mengucapkan bismillah, yang tekan button ni power tu, ataukah orang kita letakkan orang di situ dulu, cakapkan bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, seperti berlaku di Eropah. Adakah itu cara yang betul atau tidak? Kita akan bincangkan nanti, insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Kata menjelit ada dua lah. Sama dia dapatlah untung. Yes, dan kalau betul dapat dua, kalau tak dapat satu. So kita sebagai umat ni, adakah perlu mencari yang betul tu, ataupun wajib tentunya itu berubah. Okey. Kita ikut soalan ni, kita perlu tahu peringkat ataupun kedudukan kita sendiri di hadapan dalil. Manusia terbagi kepada 3. Peringkat mujtahid, muttabi', muqallid. Yang pertama sekali, peringkat mujtahid. Yang kedua, muttabi'. Muttabi'. Yang ketiga, muqallid. Peringkat mujtahid adalah peringkat yang mereka sanggup melihat dalil, mengkaji Quran dan Sunnah, ijma', qiyas, mengkaji dalil-dalil yang ada dan mengeluarkan hukum-hukum, mengistimbat hukum, mengeluarkan hukum-hukum pada permasalahan-permasalahan yang timbul. Bila ada permasalahan yang timbul, dia melihat kepada dalil dan dia keluarkan fatwa untuk permasalahan tersebut. Itu adalah ijtihad, mujtahid. Okey? Muttabi' adalah orang yang membaca hasil ijtihad para mujtahidin, membaca dan setuju dengan ijtihad mereka. Tapi dalam pengkajian mereka, mereka mengkaji. Mereka membandingkan mereka. Sebab timbulnya persetujuan, sebab apa? Sebab kajian. Kalau tak ada, kita kata saya setuju. Sebab apa awak setuju? Sebab dia cakap macam ni, dia cakap macam ni, dia cakap macam ni. Maknanya dia kaji balik, dia ikut, dia cari betul-betul. Oh, dia kata dia saya Muslim. Oh, betul ke dia saya Muslim? Dia kaji betul-betul. Maknanya macam ni. Oh, dia buka balik, dia buka balik, dia buka balik. Sehingga memantapkan apa yang ditulis oleh Mujtahidin. Dan dia rasa mantap dengan itu. Dia kata, saya setuju dengan pendapat Mujtahid ini. Saya ikut Mujtahid ini. Itu adalah Mutadiyah. Muqallid yang tak dapat langsung, dia tak boleh mengkaji. Tak boleh mengkaji hasil ijtihad para mujtahid ini. Tak boleh baca buku, tak boleh mencari, tak boleh melihat dalil. Dia hanya apa kesimpulan hukum saja. Itu muqallid. Jadi kata para ulama, muqallid ini adalah mazhab dia, adalah mazhab orang yang bagi fatwa pada dia. Al-muqallidu mazhabuhu mazhabu mufti. Orang muqallid, orang awam yang muqallid adalah mazhab dia adalah mazhab orang yang bagi fatwa pada dia siapapun. Jadi kewajiban dia, apa yang wajib bagi dia? Buat apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu apabila kamu tak tahu. Okey. Di sini sekarang kewajiban dia daripada dia mengkaji penat-penat. Yang wajib bagi dia adalah mencari orang yang paling dia percayai. Agak-agak ustaz ni saya boleh jadikan rujukan. Sudah. Rujuk pada ustaz tu sudah ambil dia punya hukum, fatwa-fatwa dia. Itu yang dia sanggup. Itu yang dia sanggup. Jangan peningkan dia. Adakah mutabi' itu sama dengan talabul ilmi? Ya, talabul ilmi dalam peringkat mutabi'. Sebab dia mengkaji, dia membandingkan, kemudian dia setuju. Nah, jadi dalam peringkat kita belajar ni adalah peringkat kita menaikkan taraf kita daripada muqallid kepada menaikkan. Adakah sampai? Tak tahu. Tapi kita nak tahu, kita nak yakin. Berapa lama kita solat ni? Berapa tahun bagi yang muda-muda ni? Berapa puluh tahun bagi kita yang tua-tua solat? Kita nak yakin bahawa setiap gerakan kita itu bertepatan dengan Nabi buat. Selama ini kita taklid saja. Tengok imam buat, kita buat. Bila imam ketika dia rukuk tergelincir, kita pun tergelincir. Sebab apa? Sebab imam tergelincir. Bukankah Nabi kata, apa yang dibuat imam, kena diikut oleh makmum. Nah, begitulah. Jadi maksudnya, proses kita untuk mempertingkatkan kita punya kedudukan adalah dengan belajar. Belajar. Anda kata kita dah tahu, dah jumpa, dah yakin. Cuma kalau kita tak mau cuba amal, peluang pula sebagai tahu ilmu. Kita dah jumpa, kita dah belajar, kita dah tahu, tapi kita tak beramal dengan apa yang kita dapatkan. Ini saya rasa soalan ni dia akan pergi, saya rasa, kepada kalau begitu tak payah tahu langsung. Lagi sedikit tanggungjawab, tak payahlah. Jadi tanggungjawab itu kurang. Kita lagi banyak-banyak tahu kan? Lagi banyak tanggungjawab. Itu tak payah. Nanti uzur saya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, takkan macam tu sangat. Saya tak tahu. Saya jahil. Saya orang jahil. Jadi sebenarnya tidak begitu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi bila kita tak menuntut ilmu, di samping kita sebab kita tak tahu. Kemudian yang kedua, soalan yang sebenarnya yang akan datang kepada kita, kenapa anda tidak menuntut ilmu? Kita tidak akan ditanya tentang ketidaktahuan kita. Itu adalah keadaan kita. Takkan mungkin Allah SWT akan iqab kita. Tetapi sekarang ni, orang dah SMS. Orang dah panggil, war-warkan kan. Orang dah ajak dan dekat pula tu kan. Tak nak tanya, tak nak datang duduk majlis ilmu. Dan dia free, tak ada uzur, kecuali ada uzur lah, ada perkara-perkara yang mustahak, bolehlah tinggal. Tapi ini masa free dan tak free pun, tak bayar juga. Ada di sana setengah ilmu kena diambil dengan membayar. Ini alhamdulillah. Jadi ambil, terutama kita yang ini ambil kesempatan ini untuk kita pertingkatkan ilmu kita, dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat selalu dengan perkataan sabda Nabi SAW dalam perjalanan kita pada menuntut ilmu ini adalah kita sebenarnya dalam meniti titian ke surga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah kita balik. Subhanallah. Jadi saya rasa demikian insyaAllah ya. Ini ya, khusus kalian, subhanallah bihamdik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.